Baik, kita kemarin dari Kitabul Munakhala An-Nuniyah telah kita sebutkan beberapa hukum yang berkenaan tentang al-janaiz. Kita telah menyebutkan dua poin. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk menuntun orang yang sudah dalam keadaan sekarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian perkara yang kedua yaitu apabila seseorang telah meninggal maka dianjurkan bagi kita untuk menutupi matanya, sebagaimana yang disebutkan di sini dari hadis Ummu Salamah yang terdapat di dalam Sahih Muslim, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar, sungguhnya ruh itu apabila dicabut dan diambil maka diikuti oleh pandangan. Kemudian berkata al-muallif, wa amma taghtiyatul mayyit wa tasjiyatuhu. Adapun menutupi mayyit, ya, yakni ditutupi mayit tersebut, wa tasjiyatuhu, yakni sama menutupinya, mengkafaninya. Falima thabata fi sahihaini an Aisyata. Berdasarkan apa yang telah thabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujjiya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani, ditutupi, hina mata, ketika beliau meninggal, bi thawbi hibarah, dengan pakaian hibarah. Ini salah satu jenis pakaian, ya, lalu kemudian digunakan untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه كلها سنن مشروعه عند العلماء قاطبه, dan ini seluruhnya merupakan sunnah-sunnah yang disyariatkan menurut pendapat para ulama mayoritas dari mereka. Ba'da dzalik, setelah itu, ya, setelah ditutupi mayat tersebut, yughsalu wujuban bil ittifaq, maka hendaklah dimandikan, persiapan untuk mandi, karena sungguhnya memandikan mayit itu hukumnya adalah wajib bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Li hadits Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas fi sahihaini, yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, fi qissatil muhrim, ya, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam berbicara pada kisah muhrim, orang yang mati dalam keadaan dia ihram. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat ketika orang tersebut meninggal, iksiluhu bima'in wasidr. Ya, mandikanlah dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa huwa yatadammanu ghuslahu bil ma'i ma'a sidrin. Dan ini mengandung dianjurkannya untuk memandikan, ya, mayit tersebut dengan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara. Au ma yaqumu maqamahu, ataukah yang menduduki kedudukannya, ya, ini kedudukan sidr, kasabun, seperti pakai sabun, ya, dicampur sehingga air tersebut, ya, tercampur dengan sabun. Ini untuk menghilangkan bau-bau yang masih melekat pada tubuh mayit tersebut. Naam. Ma'atatibihi bil'itr, bersama dengan diberikan wangi-wangian dengan menggunakan parfum. Ya. Bistithna'il muharrami anil itr, tentunya dikecualikan yang diharamkan dari parfum. Ya. Parfum yang mengandung alkohol itu sebaiknya dihindari, bukan yang itu, tapi menggunakan wangi-wangian yang selamat dari perkara-perkara yang diharamkan. Linasil hadits sabiq, berdasarkan nas hadis yang telah terdahulu, sebab tujuan daripada sidr itu adalah untuk membersihkan tubuh dari si mayit dan untuk mengeluarkan bau yang harum. Naam. Wa amma istihbabul itar, adapun disunnahkannya untuk witir, yakni mengganjilkan ketika kita memandikan, siramannya itu dihitung, diganjilkan. Bil ghusli, ketika mandi, ma'at tidai, dengan dimulai mawadhi'il wudu, ya, memulai untuk membasuh tempat-tempat wudu terlebih dahulu. Anggota-anggota wudunya dibasuh terlebih dahulu. Wal yamin, dan didahulukan yang sebelah kanan. Ya, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu dan mendahulukan anggota-anggota wudunya. Ya, seakan-akan kita menjadikan orang yang meninggal ini berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Falil hadits sahih, berdasarkan hadits yang sahih, indal Bukhari wa Muslimin, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ummi Atiyyata, dari hadis Ummu Atiyyah, fi qissati ghusli Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kisah dimandikannya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa itu Zainab? Aisyah atau Sauda? Sofia atau Musalama? Ummu Salama. Zainab anaknya Ummu Salama. Hendak? Ma, yang digendong Rasulullah. Bintu Khuairi. Ummu Kultum anaknya siapa? Ummu Kultum anaknya Abu Bakar. Ummu Kultum anaknya siapa? Kisati ghusli Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah dimandikannya Zainab anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, jadi yang memandikan para wanita, ighsilnaha thalatha, mandikanlah dia itu tiga kali, au khamsa, ataukah lima kali, au sab'a, ataukah tujuh kali, au akthar min dzalik, ataukah lebih daripada itu. Nah, di sini menunjukkan apa? Dianjurkannya untuk mengganjilkan bilangan ketika memandikan. Tsumma qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha, mulailah kalian mencuci bagian yang kanannya, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudunya kalian cuci terlebih dahulu. Wa bihadza qala Syafi'i, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, wastahsanahu al-Imam Malik wa jama'ah, dan disukai oleh Imam Malik dan segolongan dari kalangan para ulama. A'ni, yang saya maksudkan adalah al-wudu alil mayyit, memwudukan, menjadikan mayit itu berwudu sebelum mandi. Wa ammal witru, adapun witir, ya, mengganjilkan, fa bi nasil hadis, maka berdasarkan nas hadis ini, qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah berpendapat dengannya al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa amma ghuslul mar'ati li zawjiha. Nah, sekarang hukum yang baru. Nah, seorang wanita memandikan suaminya, itu boleh. Nah, faqad nuqila al-ijma'u fi dhalik. Ya, telah dinukilkan kesepakatan para ulama dalam permasalahan ini, bolehnya seorang istri memandikan suami. Naqala Ibnu Rusyd, ini telah dinukilkan oleh Ibnu Rusyd, ya, dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Wa huwal aslu, dan ini asalnya, id huwa zawjuha hayyan wa mayyita, karena dia adalah istrinya, suaminya, baik di saat hidup maupun ketika meninggal. Wa amma ghuslu ar-rajuli zawjata, adapun laki-laki yang memandikan istrinya. Jadi kalau tadi apa? Istri memandikan suami, tapi ini hukumnya suami yang memandikan istrinya. Nah, fal jumhur, maka jumhur dari kalangan para ulama, Syafi'i wa Ahmad wa Malik, seperti al-Imam Syafi'i Ahmad dan Imam Malik, ala jawazih, atas bolehnya perkara ini. Boleh seorang suami memandikan istrinya. Lil hadithis sahih, berdasarkan hadith yang sahih. An Aisyata, dari Aisyah inda Ahmad wa Ibn Majah wa ghairihim, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma darrati, apakah yang memudaratkanmu, lau mutti qabli, sekiranya kamu mati sebelumku, faghassaltuki wa kafantuki, sehingga aku yang memandikan kamu dan aku yang mengkafani kamu. Hadis mukhatiban Aisyah. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang ini ikhwan fillah menunjukkan kepada kita diperbolehkan kedua-duanya, suami memandikan